يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. أستاذ الله رحمكم الله كذا نجدكم إن شاء الله تعالى bab yang ke-22 dari kitab Riyadhus Shalihin yang ada di hadapan kita sekalian. Qala ma'alifuhu bab nasiha, bab an-nasiha, tentang nasihat, tentang nasihat. Nasihat disebutkan artinya adalah an-nasiha adalah kalimah jamah yu'abbaru biha an iradatil khair lil mansuh lahu. Kalimah jamah, kata yang mencakupi, yu'abbaru biha, yang dipakai untuk memberikan gambaran takbir, an iradatil khair, tentang itu keinginan kebaikan, lil mansuh lahu, lil mansuhi lahu, untuk orang yang dinasihati. Inilah nasihat. Jadi segala keinginan kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain, itulah nasihat. Tapi apa sekalian yang perlu dilihat adalah nasihnya, ya, nasihnya. Kadang-kadang orang yang memberikan nasihat itu memandang sesuatu yang dia sampaikan adalah kebaikan, dalam tanda petik menurut pendapat dia, menurut pemahaman dia. Memang hakikatnya adalah apa? Bukan nasihat yang menjerumuskan. Karena kenyataannya adalah kejahatan dan kejelekan yang dia sampaikan kepada orang lain. Tetapi, itu pun masih bisa dibilang bahwa fulan menasihati. Kenapa? Itu karena menurut dia adalah kebaikan yang disampaikan kepada orang tersebut. Karena itu lewat sekarang kita melihat bagaimana orang-orang di luar daripada yang tidak. Ya, menasihati para menanya teman-temannya, menasihati orang-orang yang dinasihati oleh mereka. Apa kata mereka? Saya nasihat kepada kalian untuk melakukan ini dan itu. Padahal tidak. Jadi yang namanya nasihat, adalah kalimat jamiah yang dipakai untuk menggambarkan iradat khair untuk al-mansuh lahu, untuk al-mansuh lahu. Karena ketika iblis menjerumuskan Nabiullah Adam, dia menyatakan sebagai apa? Pihak yang memberikan nasihat. Dengan lafaz nasihat. Karena dia pandang dalam kebaikan. Padahal benar telah menjerumuskan. Jadi semua iradatul khair, keinginan kebaikan dalam tanda petik, menurut si orang melakukan terhadap mansuh lahu, adalah apa? Nasihat. Baik. Tentunya bab yang dimaksudkan di sini adalah nasihat untuk kebaikan yang betul-betul baik. Kebaikan yang betul-betul baik sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah SWT dan diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tuntunan para ulama kita sekalian? Qala ma'alifuhu qala ta'ala innamal mu'minuna ikhwah. innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya sebenarnya hanyalah orang-orang beriman itu adalah ikhwah, bersaudara. Bersaudara. Ayat ini dipakai oleh al-muallif Imam Nawawi rahimahullah alaih dalam bab an-nasihah. Karena jelas sekali kelaziman seorang saudara itu akan menasihati saudaranya menuju pada kebaikan. Kelaziman dan kebiasaan seorang sahabat, seorang saudara, ya, seorang teman kepada temannya, kepada sahabatnya itu mereka nasihat. Nyata, mas, yuk kita jalan ke sana-sana, yuk ngaji. Mas, kamu jangan kayak gitu, itu enggak baik. Nyata, di, ayo kita ngaji. Di, jangan begitu, kan itu salah. Itulah sahabat. Itulah apa sahabat. Itulah ikhwah. Ya, itulah apa namanya ayat ini masuk dalam bab an-nasihah. Karena ya, yang tadi. Kemudian juga, sebagaimana yang sudah antum ketahui bersama, ya, hak sesama sahabat muslim mukmin adalah memberikan nasihat. Ya, memberikan nasihat. Kewajiban seorang muslim terhadap yang lainnya. Karena Rasulullah mengatakan, apabila saudara kamu itu minta nasihat, faidah tansa'uka fansa'lahu. Apabila mereka minta nasihat kepada kamu, nasihatin mereka. Ya, nasihatin mereka. Memberikan nasihat ya, adalah kewajiban. Memberikan bimbingan ya, adalah kewajiban. Sesama, ya, saudara sama muslim. Saudara sama mukmin. Karena itulah di sini katanya innamal mu'minuna ikhwah. Qala ma'rifuhu qala ta'ala ikhbarana Nuh wa ansahu lakum. Dan itu saya nasihatkan kepada kalian. Dan saya nasihatkan kepada kalian. Ini menunjukkan bahwa nasihat adalah wazifah dari para nabi dan rasul. Wazifah dari para nabi dan rasul. Dan wazifahnya para atba', para pengikut rasul, itu kepada yang sesama. Qala rahmatullahi ta'ala wa anhud. Wa ana lakum nasuhun amin. Wa ana lakum nasuhun amin. Adapun hadis ada dalam bab ini yang pertama, qala mahdhibuhu rahmatullahi alaihi an Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus ad-Dari nadul anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasiha. Rasulullah bersabda ad-dinu an-nasiha. Qulna, kami katakan, para sahabat mengatakan, liman, untuk siapa? Qala lillahi wa likitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Rasulullah menyatakan bahwa ad-din itu nasihah lillah, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, wa li kitabihi, dan untuk kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, wa li rasulihi, dan untuk rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, wa li a'immatil muslimin, dan untuk para a'immah, para pemimpin, para tokoh di kalangan muslimin, wa 'ammatihim, dan untuk keumuman seluruh kaum muslimin. Keumuman seluruh kaum muslimin. Banyak sekali tulisan-tulisan para ulama kita yang menyampaikan, menuturkan tentang makna daripada hadis ini secara panjang lebar. Intinya adalah bahwa nasihat lillah adalah dengan mengamalkan dan mentaati segala apa yang telah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada iman dan yang selainnya. Daripada iman dan konsekuensinya. Kemudian nasihat di kitab ini adalah dengan menjalankan segala apa yang ada dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, daripada perintah dan larangan, daripada membenarkan berita-berita ada di dalamnya. Kemudian nasihat Rasul adalah dalam mengimani dan menjalankan segala yang telah datang dari Rasulnya. Kemudian nasihat untuk para a'immatul muslimin adalah dengan menjalankan apa yang menjadi nasihat para ulama kita, menjalankan apa yang menjadi petua daripada para pemimpin kaum muslimin. Tamam? Dan meninggalkan atau menjauhi apa yang telah ada dari mereka daripada ijtihadat yang kurang pas, yang kurang pas dengan segala penghormatan kita terhadap ketinggian manzilah kedudukan mereka di hadapan Allah SWT, di hadapan kaum muslimin. Sama? Kemudian nasihat untuk ummatul muslimin adalah memberikan petunjuk jalan kebenaran kepada keumuman kaum muslimin semuanya. Jadi buat kalian, ad-din, an-nasihah, kalau kita perhatikan bahwa seluruh ajaran Islam dari A sampai Z-nya adalah nasihat. Adalah nasihat. Berisi kebaikan untuk diri kita dan juga harus kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Nasihat untuk kaum muslimin semuanya. Nasihat untuk kaum muslimin semuanya. Hadis yang kedua, qala manzibuhu عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. بيقول رضي الله عنه من ذاك سيا بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة untuk menegakkan salat, بيعة untuk menunaikan zakat, dan untuk menasihati, memberikan nasihat kepada seluruh kaum muslimin, pada setiap muslim. Tamam? Ini menunjukkan bahwa perkara nasihat adalah perkara yang sangat penting, yang sangat utama, yang tinggi kedudukannya. Jika disejajarkan bayatnya dengan bayat untuk iqamah shalah dan itaat zakah, yang mana keduanya merupakan dua di antara rukun-rukun Islam. Hadis yang ketiga, qala malikuhu an Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna keimanan seorang yang antara kalian sehingga dia menyukai, sehingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Kira-kira syahidnya apa ini? Syahid hadis ini terhadap bab nasihat. Mana yang belum? Agar tak. Belum. Apa yang dan ini boleh kurang lebih ya kurangnya apa lebihnya apa dan la yuminu ahadukum tidak sempurna keimanan seorang yang antara kalian sehingga tadi yang disebutkan dalam hadis. Syahid hadis ini terhadap bab jelas sekali sebagaimana disampaikan. Setiap kita itu pasti itu suka yang namanya kebaikan untuk diri kita masing-masing. Setiap kita itu sudah pasti suka kebaikan itu untuk diri kita masing-masing. Dan merupakan syarat daripada kesempurnaan iman. Syarat dari kesempurnaan iman sebagaimana dalam hadis ini, hendaknya ya, orang yang suka kebaikan untuk dirinya, memang juga suka kebaikan itu untuk saudaranya. Apa artinya? Dia sampaikan. Apa artinya? Dia ingin saudaranya juga baik. Dia ingin saudara juga mendapatkan dan menjalankan kebaikan, meninggalkan hal-hal yang salah. Dan itulah yang namanya apa? An-nasiha iradatul khair ya li al-mansuh lahu, keinginan kebaikan sampai kepada saudaranya. Ya, baik itu sampainya dengan lisan, sampainya dengan tulisan, sampainya dengan contoh, ya kan? Itulah apa namanya nasiha. Itulah apa nasiha. Yang itulah bab ini ya, masuk dalam apa namanya hadis ini masuk dalam bab nasihat. Sebagaimana ayat yang pertama yang di dalam apa namanya bab ini, innamal mu'minuna ikhwah. Namanya saudara, namanya sahabat, namanya teman adalah apa namanya yang tadi sudah disebutkan, yaitu ya, ingin berbagi kebaikan ya, dengan sahabatnya, dengan saudaranya. Baik. Bab yang berikutnya, qala bab al-amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Bab al-amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Bab dalam amar ma'ruf nahi munkar. Ini sudah banyak disinggung dalam bab-bab yang sebelumnya. Sudah banyak disinggung dalam bab-bab sebelumnya. Qala malikhu qala Allah ta'ala walatakum minkum ummah. Hendaknya ada di antara sekalian sekelompok orang yad'una ilal khair, yang menyeru, mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang dari yang munkar, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang muflih, yang mendapatkan kemenangan. Sudah lalu ayat ini ya, sebagian ulama menjadikan dalil bahwa amar ma'ruf nahi munkar adalah fardu kifayah yang mana apabila ada sebagian orang sudah menegakkan dan menjalankan dan cukup, maka ya, terjatuhlah hukum atau dosa pada yang selainnya. Tapi apabila tidak ada yang menjalankan, maka keseluruhan orang-orang yang mengetahui dan melihat ya, ada yang kemungkaran itu berdosa. Qala malifu qala ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk umat manusia. Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar. Dan kalian melarang dari yang munkar. Tanam nama-nama jumbo, ya kan, nggak nyatap sini, apa mana, insyaAllah. Ya, yang kayak gitu, belajar yang paling. Kalau malas, apa nyatap, ya kan, dengerin aja, tapi dengerin serius. Ya, bukan ngelamun, ngomong luar masjid sana, ya. Ya, jangan lupa. Ya, yang gitu. Dan di dalam ayat ini Allah beritakan bahwa khairiyah ummah ini ya, akan selalu ada dan menempel ketika dua perkara ini dilakukan oleh ummah ini, yaitu amar ma'ruf dan nahi munkar. Ketika satu di antara dua perkara ini atau dua-duanya tidak dijalankan, maka hilanglah khairiyah daripada dari umat ini sekadar dengan banyak sedikitnya umat ini meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Tamam? Karena jelas di sini Allah mengatakan kalian adalah sebagus-bagus umat. Sebagus-bagus umat ketika kalian menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kalian menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi sekadar dengan ditinggalkannya amar ma'ruf nahi munkar, sekadar itu pula lah kebaikan itu terjauhkan dari umat ini. Wal'iyadu billah. قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. Dan orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki dan orang-orang yang beriman dari kalangan perempuan, بعضهم أولياء بعض, sebagian mereka adalah penolong, sebagian mereka adalah wali dan sebagian yang lainnya. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar. Dan melarang dari yang munkar. Itulah makna daripada walayah. Itulah makna daripada penolong sebagian dan sebagian lainnya. Yaitu ketika sebagian mereka memerintahkan yang kepada yang ma'ruf kepada yang lainnya dan itu menghalangi dan melarang kemungkaran-kemungkaran yang ada pada sebagian yang lainnya. Tamam? Makna walayah al-mu'minun terhadap yang lainnya dan juga al-mu'minat adalah ketika mereka memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang munkar. Di antara mereka. Ketika teman kita menjalankan hal yang tidak baik, bagaimana kita menolongnya? Kita cegah. Jadi hal yang tidak baik yang dilakukan. Teman, ketika teman kita belum melakukan hal kebaikan, bagaimana menolongnya? Kita ajak dia untuk menjalankan kebaikan-kebaikan yang kita ketahui dan kita amalkan. Wa Wa qala ta'ala, dan Allah menyatakan, lu'ina alladhina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam. Orang-orang yang kafir dari kalangan Bani Israel itu diberikan laknat melalui lisan Dawud dan Isa ibn Maryam salatullah salamu alaihima. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, yang semacam itu karena apa yang mereka lakukan daripada kemaksiatan dan apa yang mereka lakukan daripada iktidar. Bagaimana bentuk kemaksiatan yang mereka lakukan dan iktidar yang mereka lakukan? Kanu la yatanahawna an munkari fa'alu. Mereka tidak saling menghalangi, mereka tidak saling melarang terhadap kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan. Labi samakanu yaf'alun, dan sungguh jelek apa yang telah mereka lakukan. Tamam? Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam ayat ini bahwa diamnya seseorang terhadap kemungkaran adalah kemaksiatan. Tamam? Diamnya seseorang terhadap kemungkaran adalah perbuatan jelek. Jadi ketika seorang melihat temannya melakukan kesalahan, kok dia diam, ya, maka dia telah melakukan maksiatan. Dia telah berbuat kejelekan dengan diamnya itu. Terus bagaimana? Ingkari. Terus bagaimana? Cegah dia. Jadi kemungkaran yang dia lakukan, bukan malah ikut-ikutan. Sebagaimana sebagian apa namanya antum, ya kan? Sebagian kaum muslimin ketika melihat saudara yang melakukan kemungkaran, bukan mengingkari, malah ikut. Malah awal malah ikut. Ini dah awalnya ngerut dan semacam itu. Jadi buat kalian, ya, kewajiban kita ketika kita melihat saudara kita melakukan kesalahan adalah mencegahnya. Adalah melepaskan dia dari kesalahan. Adalah menasihati agar dia berhenti dari kesalahan tersebut. Teman, apapun bentuknya. Apapun bentuknya, kalau itu kesalahan, maka kewajiban kita adalah menasihatinya. Ya? Kewajiban kita adalah melarangnya. Agar itu, dia tidak melakukan kesalahan-kesalahan tersebut lagi. Jadi ayat ini, ya kan? Pernyataan dari Allah SWT bahwa orang-orang yang kafir dari kalangan Bani Israel mendapatkan laknat karena kemaksiatan yang mereka lakukan dan tidak yang mereka lakukan. Amin? Ya, dan itu karena mereka tidak melakukan nahi mungkar. Tidak melakukan nahi mungkar terhadap kemungkaran yang mereka perbuat. Jadi jelas sekali yang pernyataan Allah SWT di sini tentang bahwa meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar merupakan sebab. Tamam? Merupakan sebab. Di antara sebab-sebab kemurkaan Allah SWT dan merupakan sebab di antara sebab-sebab turunnya laknat Allah Subhanahu wa taala. Qala wa qala ta'ala wa qul al-haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan katakanlah, al-haq itu datang dari Rabb kalian, dari Allah SWT. Maka barang siapa berkehendak, maka boleh, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa berkeinginan, maka hendaklah dia kubur, meninggal. Ayat ini jelas ya kuat kalian, yaitu isbat al-masyiah, yaitu untuk para hamba. Isbat masyiah untuk para hamba. Tidak sebagaimana keyakinan dari orang-orang Jabriyah ya, yang ini menghilangkan masyiah dari para hamba. Dari para hamba. Yang mereka mengatakan bahwa perbuatan hamba ibarat kapas yang terbang, yang diterbangkan oleh angin. Qala qulil haqqu min rabbikum. Qulil haqqu min rabbikum. Katakanlah wahai Muhammad, al-haq min rabbikum. Dan dari Rabb kalian, bukan datang dari selainnya. Datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan datang dari selainnya. Qala ta'ala fasdah bima tu'mar. Fasdah bima tu'mar. Wa qala ta'ala, dan Allah mengatakan أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. Anjayna, dan telah kami selamatkan alladzina yanhauna 'anil su', orang-orang yang telah melarang dari perbuatan-perbuatan yang jelek. Wa akhadna alladzina dhalamu bi'adzabin bayyin, dan kami telah ambil orang-orang yang melakukan kezaliman. Dengan itu sejelek-jelek azab, dimakanu yafsukun, karena apa yang mereka lakukan daripada kefasikan. Ayat ini penjelasan dari Allah SWT tentang akibat daripada dua kelompok orang. Yang pertama adalah orang yang beramar ma'ruf nahi munkar, maka mereka akan mendapatkan najah, keselamatan. Yang kedua adalah orang-orang yang melakukan kefasikan, kezaliman, namun tidak beramar ma'ruf nahi munkar, akibatnya adalah mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal pandai-pandai kita ya kalian untuk menempatkan diri. Kalau kita menghendaki untuk masuk dalam kelompok yang pertama, yaitu kelompok yang mendapatkan keselamatan dari Allah SWT, ya, maka kita harus menegakkan al-amr bil ma'ruf dan nahi anil munkar. Kalau kita tinggalkan dua perkara itu, wal'iyadzu billah, sama maka orang itu akan masuk dalam kelompok yang kedua, yaitu orang yang mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah mereka lakukan. Adapun hadis-hadis yang ada dalam bab ini yang pertama, qala malibuhu an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'afu al-iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang siapa di antara kalian itu melihat suatu kemungkaran, barang siapa di antara kalian itu melihat suatu kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaknya dia nyata merubahnya dengan kekuatan, dengan tangan yang dimiliki. Fa'in lam yastati'a bi lisanihi, apabila dia tidak bisa merubah, mengingkari kemungkaran tersebut dengan kekuatannya, fa bi lisanihi, maka hendaknya dia mengingkari dan merubah kemungkaran tersebut dengan lisannya. Fa in lam yastati'a bi qalbihi, apabila orang itu tidak bisa untuk mengingkari kemungkaran, merubah kemungkaran tersebut yang dia lihat dengan lisannya, maka hendaknya dia merubahnya dengan hatinya, mengingkari dengan hatinya. Wadzalika ab'aful iman, dan yang semacam itu adalah selemah-lemah iman. Yang semacam itu adalah selemah-lemah iman. Hadis ini sudah berlalu, ya sekalian. Hadis ini sudah berlalu pembahasan kita, ya, bahwa nyata man di situ adalah umum, mungkar di situ juga nakirah dalam siyak syarat itu umum, ya, barang siapa, siapapun juga, mau laki, mau perempuan, mau dewasa, mau anak-anak, mau ya, anak-anak, mau anak yang sudah tua, ya, anak-anak belum ini, belum ada apa namanya taklif. Dia melihat ada yang kemungkaran, ya, maka dia wajib untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Maka apa? Dia wajib untuk mengingkari kemungkaran tersebut dengan tangannya, dengan kekuatannya. Apabila dia adalah orang-orang yang memiliki kekuatan untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Jadi seorang bapak terhadap anaknya misalnya, seorang suami terhadap istrinya misalnya, teman, kepala pemerintahan terhadap anak buahnya misalnya, teman, mereka adalah orang-orang yang dikatakan memiliki kekuatan untuk merubah suatu kemungkaran yang dia lihat. Maka hendaknya dia merubahnya dengan kekuatannya. Dengan apa? Kekuatannya. Ya, man? Sebagian ulama kita mengatakan bahwa ini untuk siapa? Untuk zawu as-sulthan. Bagi orang-orang yang memiliki sulthan. Kekuatan yang kedudukan. Kepemimpinan. Kekuatan, kedudukan dan kemimpinan. Ya, man? Qala fa'ilam yastati', apabila dia tidak bisa, tidak mampu untuk mengingkari kemungkaran yang dia lihat, itu dengan kekuatannya, dengan tenaganya, dengan tangannya, fa bilisanihi, maka hendaknya dia melakukan ingkar mungkar dengan lisannya. Dengan lisannya. Nah, Ketidakmampuan seseorang untuk ingkar al-munkar itu bermacam-macam ya bos, bermacam-macam. Emang mungkin dia memang betul-betul nggak punya apa-apa kekuatan dan kedudukan. Emang mungkin itu dia punya, tetapi ada kekhawatiran, ketakutan, kekhawatiran dan ketakutan. Terjadi sesuatu yang itu apa namanya besar sekali pada dirinya atau keluarganya. Sehingga ya, dia menyatakan wah saya nggak mampu. Maka ketika seorang ya, tidak mampu dan tidak bisa untuk mengingkari kemungkaran yang dia lihat dengan kekuatan dan tenaganya, maka hendaknya dia mengingkari kemungkaran tersebut ya, dengan lisannya. Dengan lisannya. Dekati orang melakukan kemungkaran itu, sampaikan nasihat. Mas jangan kayak gitu, itu nggak benar itu. Mas jangan kayak gitu, itu membahayakan apa namanya orang lain. Mas jangan kayak gitu, namanya ngajak orang untuk melakukan kesalahan. Jangan kayak gitu, namanya. Mas itu bid'ah, mas. Wah itu khurafat mas itu. Sama? Dengan lisan. Qala fa'ilam yastati' apabila ingkar munkar dengan lisan juga tidak bisa, tidak mampu. Jadi mungkin karena khawatir akan menimpa sesuatu yang besar sekali terhadap dirinya atau keluarganya atau yang lainnya ketika dilakukan dengan lisan. Tapi kalau bihi, maka nanya dia ingkari kemungkaran tersebut dengan hatinya. Bagaimana bentuknya? Bentuknya adalah meninggalkan tempat yang dilakukan kemaksiatan di situ. Meninggalkan orang yang sedang melakukan kemaksiatan. Sama? Antum di rumah misalnya memang melihat ya, apa namanya Pak D atau apa itu ya, lagi nyukur jenggot ya, gitu ya. Kemungkinan tuh wah harus ngomongi piye ya nih lah. Enggak pecil ngomongin. Ya udah, ingat dengan hati. Bagaimana betulnya? Tinggalkan. Ya, tinggalkan ruangan di mana Pak Li tadi nyugat-nyugat misalnya. Tinggalkan Pak Li yang sedang nyugat-nyugat itu. Kemudian bagaimana kalau apa namanya duduk-duduk dengan orang yang ya, sudah selesai nyugat-nyugat. Kalau duduk dengan orang yang sedang nyukur jenggot misalnya, jelas tidak boleh. Kenapa? Karena itu kemungkinan kita ingkari. Tapi kalau orang yang apa namanya sudah selesai, kemudian anda mau duduk bersih, berarti baru saja nyukur jenggot orang ini, gimana? Dalam hal ini tidak apa-apa. Dalam ini tidak apa-apa. Jadi apa namanya menghadapi suatu kemaksiatan, beda dengan apa? Asar daripada maksiat. Asar daripada apa? Maksiat atau bekasnya. Ya. Jadi kalau orang sedang melakukan, kita gak boleh ya, duduk satu majlis dengannya. Tapi orang sudah begitu aneh. Walaupun ada kalian itu nasihat, itu tetap harus kita apa namanya lakukan. Nasihat tetap harus kita lakukan. Itu apa namanya? Tapi beda, ya, mensikapi orang yang sedang melakukan, ya, dengan orang yang sudah ada bekas-bekas daripada kerusakan yang dilakukan. Itu beda sekali. Ya, jangan disamakan. Artinya apa namanya? Ini kerusakan ini, wah nggak boleh duduk, pergi. Lihat orang apa namanya? Wah ini bibirnya kok hitam, berarti dia perokok, pergi. Wah ini lah, ya, mau duduk sama siapa lo kayak gitu. Nah. Sekalian apa namanya kalau antum mampir misalnya di kedai, warung, apa kemudian ada apa kelonengannya atau dangdutnya atau roknya atau apa ya, tinggal mungkin tegur itu ya tegur ya, nah, mas matikan lah kita baru asik makan terganggu nih sama itu aneh-aneh biasanya dimatikan biasanya setelah itu dimatikan. Nanti kalau antum mau selesai makan, baru bisa didukan lagi. Biar cepat pergi. Jadi apa namanya ingkar mungkar, ya kan? Ketika kita memang melihat, ya kan, adanya kemungkaran, jangan, ya kan, maka kita harus apa namanya melakukan pengingkaran, harus melakukan apa pengingkaran. Baik dengan dia kalau kita memang memiliki, ya kan, yang berhak, atau dengan lisan, ya kan, kalau apa kita mampu, atau paling minimal, ya kan, sebagaimana disebutkan di situ wadzalika adhaful iman. Iman yang paling rendah yang semacam itu, yaitu ingkar mungkar bil qalb, maka harus kita lakukan. Ya, harus kita lakukan. Amin? Jadi, apa namanya, ini khususnya. Banyak terjadi ketika apa? Ya itu, apa namanya, berkaitan dengan dunia luar. Begitu di rumah makan misalnya, atau di apa namanya bus umum misalnya kan, ya emang kadang-kadang di luar kemampuan itu, tapi coba tetap coba itu, atau naik bus umum misalnya itu ada musik yang bilang aja terus terangnya Pak Bro jangan pakai musik lah, itu nggak enak, itu udah siang musik kayak gitu nggak sih. Nah dia tanya ganti apa mas, nggak usah ganti apa-apa, diem aja lah itu. Kalau sudah apa namanya menyampaikan semacam itu, ya, dia nekat ya sudah. Ya, kalau belum jalan kalau langsung mau itu, ya tuh kasih juga lagi. Ya, saya mau ganti bus apa enggak mesti diatur ganti. Kalau yang mana apa namanya nggak bisa, ya, cuma terpaksa gitu ya, terpaksa. Yang jelas itu, enggak mungkin harus dilakukan. Harus dilakukan. Artinya tunggu dulu. Ya tuh tunggu dulu. Hasilnya itu. Apa namanya serahkan kepada Maha Kuasa, Allah SWT. Ya, saya pernah itu dulu waktu masih suka naik bus itu dari Surabaya itu ke Jogja. Musik, biasa. Bilang sama apa namanya sopirnya, ayo diri, begini sopirnya, mas, tolong matikan, nggak enak kalau musiknya perjalanan itu kan apa namanya. Namun misalnya kita nggak tahu kan, kadang selamat, kadang enggak. Jadi lebih bagus kan berpikir. Jadi nggak sampai kan. Dia yang dilakukan. Dia bilang sama konduktor, ya, suruh nawarkan kepada penumpang. Ya, kata, kan? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, bapak, ini apa ada penumpang yang minta untuk dimatikan. Gitu. Gimana? Hanya aja kan? Ya, namanya penumpang orang segitu banyak, orang awam semua. Jawabnya jelas itu, jangan kan gitu. Ya udah matang, ya udah dijalan itu. Ya udah kayak gitu, ya sudah selesai. Ya. Kewajiban sudah kita tunaikan. Emang kewajiban sudah kita tunaikan. Yang jelas jelas kalian harus itu. Jangan, gimana ya. Yang pede gitu, hidup itu. Yang pede. Allah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah agaful iman dan yang semacam itu yaitu ingkar mungkar bil qalb adalah agaf al iman yaitu selemah-lemah daripada iman, selemah-lemah daripada iman adalah ingkar mungkar bil qalb. Artinya yaitu ketika apa namanya seorang itu terhadap kemungkaran itu yaitu dengan hatinya saja tidak mengingkari, nah ini perlu dipertanyakan. Ya, ketika apa namanya hatinya keimanan itu lebih lemah dari apa keimanan yang paling lemah itu artinya apa? Allah musta'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu dilihat, yang perlu di apa namanya perhatikan bahwa ya kan pernyataan roh di situ, ya, pernyataan roh di situ, barang siapa yang melihat, jangan diartikan secara terlek. Ya, musik kan tidak bisa dilihat, biasanya didengar. Di situ kan manroa, barang siapa melihat, berarti kalau dengar musik, enggak dong. Karena apa? Enggak ada lafaznya man sami'an gitu. Enggak, ya, bukan begitu. Roh di situ adalah alimah, mengetahui. Namanya mengetahui bisa dengan telinga, bisa dengan apa namanya mata, bisa dengan yang lainnya, bisa dengan apa lainnya, ya nah? Itu adalah apa namanya yang perlu diketahui bahwa man ro'a di situ adalah man 'alim, barang siapa mengetahui. Karena siapa mak mengetahui. Karena itu adalah sekalian ketika seorang diberikan laporan oleh pihak lain yang laporan tadi apa diharapkan bisa apa namanya merubah suatu kemungkaran, Allah tidak bisa mengatakan kan mandroa, saya tidak melihat, yang lihat kan kami, kamu dong yang termungkar itu. Tidak. Jadi sekalian perhatikan bahwa mandroa adalah man alima, bersiapa mengetahui, baik mengetahui secara melihat langsung, mengetahui dengan apa pendengarannya, mengetahui dengan pemberitaan orang lain kepadanya, dan yang lainnya, maka berlaku yang tadi, fali wairuhu biyadihi, fa apa illam yastifa bilisanihi, fa illam yastifa bilisanihi, wa dhalika ad'afu al-iman. Masya Allah. Saya hadis yang kedua. Hadis yang kedua. Qala ma'rifu an-Nabi Mas'ud an-Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa Rasulullah bersabda, ma min nabiyyin بعثه الله في أمة في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يقضون بسنته ويقتدون بأمره. بليه صلى الله عليه وسلم بسبدا ما من نبي إذا صور نبي بل bahwa Allah fi ummatin qabli, yang Allah utus pada umat yang sebelum saya, illa kecuali kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashab, bahwa nabi tadi memiliki hawari dan ashab, para penolong dan para sahabat, yaitu min ummati, dari kaumnya, dari umatnya, yang yaitu para penolong dan para sahabat tadi, ya'khuduna bi sunnati, menjalankan sunnah-sunnahnya, wa yaqtaduna bi amri, dan tunduk pada perintah-perintahnya. Qala thumma innaha takhluqu min ba'dihim khuluqun, kemudian sungguhnya umat itu takhlufu min ba'dihim, akan menggantikan ya kan, setelah mereka khulufun, para pengganti, yaquluna ma la yaf'alun, yang mereka itu mengucapkan apa-apa yang mereka tidak lakukan, wa yaf'aluna ma la yumarun, dan mereka itu menjalankan apa-apa yang tidak diperintahkan. Ya? Yaitu orang-orang yang suka ngarang diri dalam aturan agama ini. Bikin apa namanya syariat sendiri-sendiri. Bikin aturan semaunya diri. Ya? Kalau apa namanya Rasulullah SAW hadis-hadisnya misalnya takbir itu wajar mengangkat kedua tangan, ya, setara dengan bahu atau telinga, maka ya, you know, orang yang suka ngarang dia itu apa? Muter-muter kedua tangan dulu. Ya, macam-macam itu. Ya, you know? Ya. Kemudian apa yang lainnya? Banyak sekali contoh-contoh semacam itu. Apalagi dalam bab masalah etika dan keyakinan. Luar biasa. Orang-orang yang semacam itu disebutkan, yaitu apa namanya menjalankan dan mengamalkan apa yang tidak diperintahkan, meyakini suatu hal yang tidak boleh untuk diyakini, dan meninggalkan hal-hal yang mestinya diyakini dan diperintahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana terhadap orang-orang tersebut? Bagaimana penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang tersebut? Qala faman jahadahum biyadihi fa huwa mu'min. Barang siapa memerangi mereka dengan kekuatannya, maka dia lah orang beriman pada Allah dan Rasul. Barang siapa memerangi Mereka yaitu orang-orang yang menjalankan apa yang tidak diperintahkan, yang yaitu mengatakan apa yang tidak mereka lakukan. Ya mas? Barang siapa memerangi mereka, fahuwa mu'minun, maka dia adalah orang beriman. Memerangi dengan tangannya, dengan kekuatannya. Qala wa man jahadahum biqalbi fa mu'min. Barang siapa memerangi mereka dengan hatinya, maka dia adalah orang beriman. Mengingkari kemaksiatan dan mengingkari penyelewengan yang mereka lakukan dengan hatinya. Qala wa man jahadahum bilisani fa mu'min. Barang siapa memerangi mereka dengan lisannya, maka dia adalah orang beriman. Qala wa laysa wara'a dhalika min al-iman habbat khardal. Dan tidak ada di belakang itu, ya kan, sebiji kecil daripada iman. Habbat khardal itu sering diartikan sebiji sawi. Biji sawi apa dia? Jeli-jeli hitam memang apa-apa hitam, kecil memang, lembut ya kan? Itu apa namanya, kalimat yang sering dipakai untuk memberikan gambaran. Ya kan, terhadap apa? Jumlah yang amat sangat sedikit sekali. Timbangan yang sangat ringan sekali. Ya, dengan apa? Habbah khardal. Dengan habbah khardal. Ikhwan sekalian, hampir sama dengan hadis yang pertama yang kita baca, kewajiban seorang itu ingkar munkar. Untuk apa? Nahi munkar, melarang daripada kemungkaran dan mengingkari daripada kemungkaran. Lafaz di sini adalah man jahadahum, memerangi. Artinya betul-betul melawan. Melawan kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan. Man jahadahum. Barang siapa bersungguh-sungguh terhadap mereka, memerangi mereka, menghalangi mereka dari kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan. Baik dengan tenaga dan kekuatannya, kedudukannya, baik dengan lisannya ataupun dengan hatinya, maka Rasulullah menyatakan bahwa mukmin, maka orang semacam adalah orang yang beriman. Kemudian bagaimana orang-orang tidak melakukan itu semua, tidak mengingkari kemungkaran yang ada di sekelilingnya, tidak melawan kemungkaran yang ada di sekitarnya dengan hatinya, tidak juga dengan lisannya, tidak juga dengan tantangannya, bagaimana? Ya kan, Rasulullah menyatakan walaysa wara'a dhalika min al-iman khardal aw habatu khardal. Tidak ada keimanan, ya kan, di hati orang tersebut, walaupun ringan sekali. Artinya keimanan ada dirinya adalah keimanan yang tidak membuahkan hasil. Artinya bahwa keimanan yang dia nyatakan adalah keimanan yang tidak membuahkan hasil. Iya. Karena iman adalah samarat. Iman memiliki buah. Iman memiliki hasil. Di antara hasil dan buah iman adalah benci kepada kemungkaran. Benci kepada kebatilan. Memerangi kepada kemungkaran. Tidak suka kepada kebatilan. Ketika hal itu tidak ada pada dirinya, menunjukkan bahwa iman dia adalah iman yang tidak memiliki hasil, tidak berbuah. Yang tidak berbuah. Terus bagaimana? Ya perlu dipupuk. Perlu disirami. Ya kan? Dengan banyak mengkaji, banyak beristighfar, banyak mohon kekuatan kepada Allah Taala untuk menguatkan dan membesarkan iman yang ada dalam hatinya. Allahu musta'an. Dan korelasi hubungan hadis ini terhadap atau syahid hadis ini terhadap bab dan juga hadis yang pertama, yaitu bab amar ma'ruf nahi munkar jelas sekali, sesuai dengan apa namanya zahir daripada hadis tersebut, atau mantuknya hadis tersebut, tentang itu kewajiban amar ma'ruf dan kewajiban nahi munkar. طيب حديث ketiga قال عن ابي الوليد عباده بن الصامت رضي عنه قال بلغ يذكر رضي عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة في العسر واليسر والمنكب والمكر وعلى اثرة علينا وعلى اثرة علينا ولئلا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواها عندكم من الله تعالى فيه برهان وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم dan dari Abu Walid Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu beliau menyatakan radhiyallahu anhu kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sama' dan ta'ah, mendengar dan mentaati, mendengar dan taat fil 'usr wal yusr, dalam kondisi yang lapang maupun kondisi yang sempit. Fil mansab wal makruh, dalam kondisi semangat maupun yang sebaliknya. Wa ala atharatin alayna, apa dia atharatin alayna? Ikhwan, ولا أثرة علينا. Di sebab dan artinya dalam dunia itu al-ikhtisas bil mushtarak. Al-ikhtisas bil mushtarak. Kekhususan dalam apa? Kebersamaan. Artinya apa? Mendahulukan. Al-ikhtisas bil mushtarak. Kekhususan dalam kebersamaan. Artinya adalah apa? Mendahulukan. Wala alla nunazi al-amra ahlahu, dan membayat Rasulullah SAW untuk tidaklah kita itu mencopot, melepas amr dari pemiliknya, kekuasaan, pemerintahan, illa antaru kufran bawahan, kecuali kalian melihat adanya kekufuran yang bawah. Bawah artinya adalah zahir jelas, yang tidak ada takwil lagi. Jelas yang sudah tidak ada takwil lagi. Itu bawah, itu zahir la yahtamil ta'wil, zahir yang apa? la yahtamil ta'wil, jadi jelas sudah gamblang, yang tidak apa namanya ada ta'wil lagi. kufran bawahin indakum min Allah Ta'ala. Kecuali yang ketika kalian melihat kekufuran yang jelas, yang sudah tidak ada ta'wilnya lagi. Ya, min Allah, dari Allah SWT, fihi burhan. Ada burhan di dalamnya dari Allah SWT. Tentang, yaitu kekufuran tadi. Dan sudah tidak ada ta'wil lagi. Qala wa ala an naqula bil haqq aina ma kunna. Dan membaiat Rasulullah SAW untuk mengucapkan kebenaran di dimanapun kita berada, la nakhafu fillahi lawmata la'im. Tidaklah kita takut. Sama? Dalam menjalankan perintah Allah SWT itu celaan dari orang-orang yang suka mencela. Dan sahih daripada hadis ini terhadap bab amar ma'ruf nahi munkar, terhadap amar ma'ruf nahi munkar, adalah bayat para sahabat untuk menyampaikan kebenaran di manapun mereka berada dan tidak takut terhadap celaan dari orang-orang yang mencela. Tamam? Bisa juga kalimat sebelumnya, yaitu tidak melakukan pemberontakan sampai dilihat itu adanya kekufuran yang jelas yang ada burhan dari Allah SWT kan hal itu. Tamam? Ikhwah sekalian, bai'at para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan dan menyatakan kebenaran di manapun berada. Ketika apa namanya kebenaran ditinggalkan, maka harus sampaikan. Maka harus sampaikan. Ketika kebenaran itu belum sampai, maka harus sampaikan juga. Itulah amar ma'ruf dan itulah nahi munkar. Seorang melihat ya, bahwa kebenaran itu belum sampai, maka apa yang dilakukan? Sampaikan kebenaran itu. Seorang melihat bahwa apa namanya kebenaran ditinggalkan, apa yang dia akan dilakukan? Sampaikan kebenaran. Nah, ketika ada kebenaran ditinggalkan, ada kemaslahatan dilakukan, maka kita kewajiban dalam menyampaikan kebenaran. Dan para sahabat Rasulullah SAW berbayat kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan ini semua dan dinyatakan la nakhaf fillahi lawmata la'im, dan kita tidak takutkan dalam menjalankan syariat Allah SWT itu celaan dari orang yang mencela. Ikhwan sekalian, sebagaimana yang sudah sering apa namanya antum dengar kita sampaikan, bahwa ya, yang namanya keriduan orang itu, keriduan semua orang ya, adalah sebuah cita-cita yang tidak mungkin bisa tergapai. Bahwa apa namanya irdaun nas ya, adalah ghayatun la tudrak. Irdaun nas ghayatun la tudrak. Bahwa memberikan keriduan kepada semua orang adalah sebuah cita-cita yang tidak akan mungkin bisa tergapai. Ya kan? Dan itulah kewajiban kita adalah nyata mencari kebenaran dan kemudian mengamalkan dan menyampaikan ketika kita sudah mendapatkan, dan tidak perlu lagi untuk tengok kanan kiri. Tidak perlu lagi untuk apa? Tengok kanan kiri. Ketika kita yakini kebenaran, kita amalkan, kita sampaikan. Dan kita akan dengar komentar orang. Jangan usah dengar itu. Apapun yang kita lakukan, pasti orang itu berkomentar. Ya. Ketika apa namanya, kita atau apa niru di masyarakat umumnya. Kita sholat berjamaah terus menjaga jamaah di masjid. Ada aja orang bilang itu, ya toh, sok baik. Dulu awal di pinggir bawa istri canda, kemudian sengaja itu saja jalan-jalan keluar, komentarnya macam-macam. Ada yang bilang itu yang benar, ada yang bilang sok suci, ada itu. Jadi buat kalian ya, yang namanya kebenaran, ketika kita sudah meyakini, mendapatkan dan mengamalkan, maka kita harus menyampaikan. Ketika kita benarnya mencari, kita pun demikian. Tidak perlu dengar celaan orang yang sudah mencela, karena ini hobinya mencela. Ya? Ketika kita mendapatkan dan mencoba untuk mengamalkan, tidak perlu juga dengar mereka. Ketika kita mau menyampaikan, itu ini lebih besar lagi. Tidak perlu juga kita dengarin ucapan mereka. Ya? Satu hal yang jelas kita dapatkan dan itu jaminan bisa kita dapatkan adalah keridhaan Allah SWT. Ketika kita mau melakukan dan menjalankan kebaikan dan kebenaran. Tapi namanya keridhaan semua orang tidak mungkin benar yang bisa kita raih. Karena itulah hendaknya kita hanya fokus kepada meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis ini juga ikhwan, ya kan? Jelas pernyataan dalam hadis ini tidak bolehnya ya kaum muslimin untuk melakukan pemberontakan kepada satu pemerintahan yang sah. Tidak bolehnya kaum muslimin untuk melakukan pemberontakan terhadap satu pemerintahan yang sah, itu kecuali betul-betul apa namanya kaum muslimin telah melihat adanya kekufuran yang jelas. Adanya apa? Kekufuran yang jelas. Yang sudah tidak ada lagi ta'wil. Ada burhan dari Allah SWT tentang hal itu. Maka di saat itulah. Ketika memang maslahah. Apa namanya bisa diraih. Dengan apa namanya. Tidak menimbulkan kemudaratan yang besar. Maka di situ jelas. Apa namanya. Diizinkan untuk melakukan hal yang perlu dilakukan. Ketika pemerintahannya, yang nanti di belakang yang disebutkan di hadis berikutnya masih menegakkan sholat, ya, kita tak perlu sebutkan, wah sholatnya kayak gitu, masuk muslim. Ya subhanallah, sekian banyak kita orang yang apa pernah kita bilang muslim itu lebih jelek sholatnya dari semacam itu. Ya, saya dengar itu, jalan-jalan lihat apa namanya foto apa namanya pemimpin bulan sholat kan juga kan gini ya, masuk takbirnya sampai belakang telinga apa ya, itu dikomentari ya, itu dikomentari apa misalnya wah anak SMA juga suruh apa sholat itu macam juga itu, ada yang begini ada yang nggak tahu bagaimana berbuat gitu. sujudnya saja apalagi anak-anak SMA yang apa namanya kadang belajar kadang enggak. Beberapa teman yang sudah apa namanya sering belajar pun kadang sujud itu keliru. Saya melihat beberapa santri jelas keliru udah itu. Sujudnya itu tangannya nempel semua. Kan salah itu. Masa kali itu foto, masa gitu santri. Ya kan itu santri memang, tapi belajarnya belum sampai kan situ. Jadi buat kalian, ya, apa namanya kembali kepada bab di sini, permasalahan. Tidak bolehnya bagi kaum muslimin untuk melakukan pemberontakan terhadap suatu pemerintah yang sah, kecuali apa namanya melihat adanya kekufuran yang jelas, ya, adanya burhan dari Allah SWT yang sudah tidak ada takwil lagi bagi kekufuran yang nyata, ya, dan kemudian perhatikan tidak menimbulkan kemudaratan yang besar, artinya betul-betul diraih kemaslahatan yang diharapkan. Maka mungkin disitulah apa namanya boleh dilakukan apa yang perlu dilakukan. Tapi apa namanya di apa namanya yang beberapa waktu lalu sudah saya sampaikan hal-hal yang karena apa semangat saja dengan tanpa didukung oleh ilmu, maka itu akan bisa membawa kepada kemudaratan lebih besar daripada kemaslahatan yang diharapkan. Dan itu yang tidak diinginkan untuk dilakukan. Allahumma sholli. Saya sampai di sini dulu. Subhanallahumma rabbana alhamdulillah.